Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Qala al-muallif rahimahullah: wa'lam anna an-nasa law waqafu 'inda muhdathatil umuri wa lam yujawizuha bi shay'in wa lam yulidu kalaman mimma lam yaji' fihi atharun 'an rasulillahi sallallahu 'alaihi wasallam wa la 'an ashabihi lam takun bid'ah. Berkata al-muallif al-imam al-Barbahari rahimahullah dalam syarh sunnah: wa'lam rahimakallah, dan ketahuilah, semoga Allah merahmatimu, annan nasa, bahwasanya manusia, kaum muslimin secara khusus, karena yang dimaksudkan oleh beliau adalah kaum muslimin, umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketahuilah, kalau seandainya manusia, law waqafu 'inda muhdatsatil umur, mereka waqafu, diam, berhenti, tidak mengambil sikap, tidak ikut campur, 'inda muhdatsatil umur, pada perkara-perkara yang baru dalam urusan agama ini. Walam yujawizuha bi syai'in, tidak pula melampauinya, melewati muhdatsatil umur tersebut bi syai', dengan sesuatu, tidak mengambil sikap untuk ikut, tidak pula masuk ke dalam muhdatsatil umur, tapi berhenti, menahan diri. Walam yulidu kalaman mimma lam yaji. Dalam catatan kaki di situ disebutkan, qala syaikhuna wassawabu walam yujad fihi atharun an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Walam yulidu kalaman mimma lam yujad fihi atharun lam yaji. Yang benar kalimat yaji di situ diganti dengan yujad. Walam yulidu kalaman mimma lam yujad fihi. Mereka juga tidak mengeluarkan, mimma lam yulidu, melahirkan, memunculkan, mengeluarkan, kalaman, ucapan-ucapan, mimma lam yujad, yang mana ucapan-ucapan tersebut tidak dijumpai, fihi, padanya, azharun an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dalil, azhar, sumber dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau seandainya manusia berhenti, menahan diri, tidak ikut campur, tidak masuk dalam perkara-perkara baru dalam agama ini, tidak pula melampaui perkara-perkara baru tadi dengan sesuatu, tidak ikut campur padanya, tidak pula mengucapkan kalimat-kalimat yang tidak ada sumbernya dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, wala'an ashabihi, demikian pula tidak mengeluarkan ucapan-ucapan yang tidak ada sumbernya dari para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, lam takun bid'ah, enggak akan ada kebid'ahan di sana, tidak akan ada kesesatan dan penyimpangan di sana. Namun sunnatullah akan terjadi, akan tetap muncul perselisihan, perpecahan, dan itu bukan sebagai bentuk pembenaran terhadap perselisihan dan perpecahan yang terjadi di tengah-tengah kaum muslimin, tidak. Sebagaimana yang telah kita dapati pada pertemuan yang lalu, bahkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa sataftariqu hadhihi al-ummah ala 73 firqatan kulluha fin nar illa wahidah. Hadis yang menyebutkan tentang perpecahan umat ini bukan sebagai bentuk pembenaran terhadap perpecahan-perpecahan yang terjadi, pertikaian-pertikaian yang terjadi di tengah kaum muslimin, bukan. Tidak lantas kemudian seseorang menyatakan itu kan Rasul sudah bersabda bahwa kaum muslimin akan berpecah belah. Jadi kalau seperti itu ya sudah, kita saling tasamuh saja. Saling lapang dada, saling toleransi. Enggak akan mungkin kaum muslimin seluruhnya diikat dengan satu pemahaman. Pasti akan berselisih, akan terjadi pertikaian, perpecahan. Bala, iya benar. Akan terjadi dan itu sunnatullah. Namun jangan mengambil potongan awal dari hadis itu dan meninggalkan potongan yang akhir. Karena potongan yang akhir Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan kulluha finnari illa wahidah. Semua terancam neraka yang berpecah belah tadi, menunjukkan adanya ancaman di sana. Menunjukkan bahwasanya perpecahan itu tercela, terancam dengan neraka. Kecuali satu kelompok yang selamat. Satu kelompok inilah yang harus kita berada di dalam kelompok ini. Satu kelompok inilah yang akan mengantarkan seseorang pada keselamatan dunia dan akhiratnya. Hum man kana ala mithli ma ana alaihi al-yawma wa ashabi. Satu kelompok yang selamat itu adalah mereka-mereka yang beragama, beramal, beribadah, menjalankan Islam seperti yang aku jalankan dan yang dijalani oleh para sahabatku di hari-hari ini. Ini bimbingan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tidak lantas kemudian menyatakan ikhtilafu ummati rahmah. Mengambil penggalan hadis yang pertama tadi, wasataftariku ummati, umatku akan terpecah belah menjadi 73 golongan. Kemudian dikait-kaitkan dengan hadis maudhu' palsu yang didustakan atas nama Rasul sallallahu alaihi wasallam, ikhtilafu ummati rahmah. Perselisihan, perpecahan umatku itu adalah suatu rahmat. Kalau perselisihan, perpecahan itu rahmat, lantas persatuan itu apa namanya? Al-ijtima', bersatunya kaum muslimin di atas Al-Kitab wa Sunnah. Apa namanya? Kalau perselisihan itu adalah rahmat. Bertentangan dengan dalil-dalil yang bersumber dari Al-Kitab wa Sunnah. Rahmat itu adalah ada pada al-ijtima', yadullahi ma'al jama'ah. Tangan Allah Azza wa Jal bersama dengan al-jama'ah. Dalam hadis yang lain Rasul menjelaskan tentang al-firqatun najiyah humul jama'ah. Mereka adalah al-jama'ah yang bersatu bersama di atas al-haq yang bersumber dari al-kitab wa sunnah ala fahmi as-salaf as-salih. Sehingga kata Syekh, kata Imam Al-Barbahari rahimahullah, kalau seandainya manusia mengambil sikap yang seperti ini, muncul kebid'ahan, perkara-perkara baru dalam agama, muncul perpecahan dan perkara-perkara baru dalam agama, mereka diam. Tidak ikut masuk ke dalamnya. Tidak menceburkan diri dalam fitnah tadi, dalam muhdatsatul umur, dalam kebid'ahan. Apakah bid'ahnya mukaffirah? Atau bid'ahnya mufassiqah? Atau menurut sebahagian mereka, zallat, ketergelinciran. Namanya ketergelinciran, tetap itu sebuah ketergelinciran. Tetap itu sebuah penyimpangan dari al-haq. Bahkan Allah Azza wa Jal menyebutkan dalam Al-Quran, benih-benih penyimpangan menjadi besar. Falamma zaghu azaghallahu kulubahum. Ketika mereka mulai zaigh, menyimpang. Mulai tergelincir, menjauh dari al-haq. Awalnya sedikit. Sedikit, sedikit dapat nasihat. merasa besar dirinya, merasa banyak pengikutnya, merasa luas ilmunya, sehingga menolak nasihat tadi dan menganggap ketergelincirannya, zallahnya hanya sedikit. Ini awal dari kerusakan, awal dari penyimpangan. Sehingga yang seperti ini harus dihindari. Kalau seandainya mereka manusia, ketika muncul berbagai macam penyimpangan tadi, waqafu, mereka tawakuf, menjauh darinya, tidak mendekatinya, berusaha untuk tidak masuk ke dalamnya, tidak pula mengeluarkan kalimat-kalimat yang justru mendukung muhdatsatil umur tadi, walau hanya sekedar telmih, sindiran-sindiran, menempatkan posisinya seakan menjadi pembela terhadap muhdatsatil umur tadi. Kalau seandainya manusia meninggalkan semua itu, lam takun bid'ah, kebid'ahan tidak akan ada pengikutnya. Kebid'ahan muhdatsatul umur tidak akan ada yang menolehnya. Sebagaimana ini terjadi di masa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasul sallallahu alaihi wasallam mentahzir dari berbagai macam syarr, dan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in waqafu 'indal hudud. Selalu mereka bersikap berhenti pada batasannya. Demikian pula di masa-masa tabi'in, pada generasi terbaik umat ini. Dan itulah yang disanjungkan, dipujikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, khairun nasi qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik manusia adalah mereka yang hidup pada masaku, generasiku, kemudian generasi berikutnya, kemudian generasi berikutnya. Ketika telah habis tiga generasi yang dipuji oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka fitnah bermunculan dan masing-masing orang mereka justru ingin tampil, walau itu dalam sebuah penyimpangan, menampakkan dirinya, memunculkan ucapan-ucapan yang jelas-jelas mendukung pada al-batil, kebatilan, dan muhdatsatul umur. Maka apa yang disampaikan oleh Imam Al-Barbahari rahimahullah sebagai nasihat dan pencerahan bagi kita yang hidup jauh dari masa beliau, jauh pula dari masa as-sahabah, masa nubuah, namun kita mendapatkan wejangan-wejangan ini. Kalau seandainya muncul sebuah fitnah, kita menahan diri. Jelas-jelas itu fitnah, jelas-jelas itu perkara yang membahayakan agama seseorang, menahan diri, tidak ikut campur padanya, atau bahkan memasang dada untuk melawan dan membantah kebatilan tersebut, tentunya dengan hujjah wal barahin, dengan bimbingan para ulama. Inilah sikap yang terpuji. Namun ketika memasang diri sebaris dengan penyimpangan-penyimpangan dan muhdatsatul umur tersebut, ini awal dari kehancuran seseorang, kecuali Allah tabaraka wa ta'ala merahmatinya dan memberikan taufik serta hidayah kepadanya untuk kembali kepada al-haq. Yaqulu syarihu rahimahullah, berkata syarih al-Syeikh Ahmad bin Yahya al-Najmi rahimahullah, wa aqul innal wajib ala kulli muslimin واجه أمرا لا يعرف ما موقفه فيه فإنه يجب عليه إن كان طالب علم أن يرجع إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وأقوال الصحابة والتابعين وأتباعهم من أهل العلم. إن الواجب, sesungguhnya yang wajib yang harus dilakukan, ala kulli muslimin, bagi setiap muslim, pria dan wanita, sama saja. Adapun disebutkan kalimat muslim tanpa disertai kalimat muslimah, min babil aghlabiyah, secara keumuman khitab ditujukan kepada seorang muslim pria. Karena wanita, mereka bukanlah ahlun lil ijtima' al-ammah, mereka bukan orang-orang yang kemudian berkumpul beramai-ramai di tengah keramaian. mereka tertutup di balik hijab. Walau khitab syariah kepada kaum pria juga kepada kaum wanita. Sesungguhnya yang wajib atas setiap muslim, demikian pula muslimah, wajaha amron, ketika menghadapi, menjumpai suatu perkara, la ya'rifu ma mawqifuhu fihi, yang dia enggak tahu, la ya'rifu, dia tidak mengetahui, ma mawqifuhu fihi, bagaimana dia harus bersikap. Ada sebuah permasalahan, wah gimana ini ya, masalah ini besar, sementara dia enggak punya ilmunya, enggak tahu dia, bagaimana saya harus bersikap. Tahan dulu, jangan langsung ikut terhadap perkara tadi ketika dia belum mengetahui ilmunya. Fa innahu yajibu alaihi, maka pada kondisi seperti itu wajib atas dia ketika dia menjumpai sebuah permasalahan, suatu fitnah, perkara baru dalam agama ini dan dia belum mengetahuinya, maka yang wajib, in kana taliba ilmin, kalau dia seorang talibul ilmi, dia sering duduk dalam halaqat, dia punya seorang guru, bukan hanya satu, dua, mudah bagi dia untuk berkomunikasi dengan orang-orang yang mengetahui ilmu agama, mudah bagi dia untuk berinteraksi dengan orang-orang yang hari-harinya dipenuhi dengan ilmu dan durus, seorang talib ilmin, penuntut ilmu. An yarji'a ila kitabillahi wa sunnati rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Wajib bagi dia, seorang penuntut ilmu ini tadi yang tahu dalil, bisa membaca alkitab, bisa menterjemahkan, tahu sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, punya qawaid, kaidah-kaidah ilmu, bisa dia memahami kalam para ulama. Tahu dia, sebagaimana layaknya seorang talibu ilmin. Maka yang wajib bagi dia ketika mendapati perkara yang baru, sesuatu yang muncul, an yarji'a ila kitabillah, untuk mengembalikan permasalahan itu kepada kitabullah. Lihat, ucapan ini ternyata bertentangan dengan ayat ini. Ucapan dia seakan-akan memang hak, tapi kenapa berselisihan dengan dalil dari sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam? Dia kembalikan kepada kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa aqwalus sahabati wat tabi'in wa atba'ihim min ahli al-ilmi. Demikian pula ucapan para sahabat, tabi'in, atba'u tabi'in dari kalangan ahlul ilmi. Apa kata para ulama? Apa yang disampaikan oleh para ulama terkait masalah ini? Kalau masalah itu telah ada sebelumnya dan telah diputuskan oleh para ulama, kalau ternyata permasalahan itu baru di negerinya, di tempatnya dia tinggal, tidak ada para ulama, tidak pula mudah untuk berkomunikasi dengan para ulama, dia lihat para duat yang ada di negerinya. Kalau di tempat kita, para asatidah. Lihat bagaimana mauqif mereka, apa arahan dan bimbingan mereka. Karena tidak semua talibul ilmi yang jauh negerinya dari para ulama bisa dan mudah berkomunikasi dengan para ulama, dengan para masyayikh yang hidup sezamannya di masa itu. Tetapi di sana ada para duat, para da'i yang lebih berpengalaman dalam dakwah, yang lebih berilmu dari dirinya, yang lebih luas wawasannya, yang lebih sering menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang muncul baru terkait dengan dakwah tarbiyah. Ada mereka-mereka yang bisa dihubungi, berkomunikasi dengan mereka. Mereka-mereka yang akan menyampaikannya kepada para masyayikh, para ulama, ketika ada kesempatan bagi mereka-mereka untuk bertemu dengan para ulama tersebut, akan disampaikan, ditanyakan kepada para ulama, meminta arahan dan bimbingan. Ini kalau seandainya dia seorang talibu ilmin. فَإِنْ وَجَدَ لِتِلْكَ الْمَسْأَلَةِ حِلًّا فِي كِتَابِ اللَّهِ أَوْ فِي صَحِيحِ سُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ أَخَذَ بِهِ. Kalau dia mendapatkan ada solusi hil. Kalau dia mendapatkan ada solusi tentang permasalahan yang muncul dari solusi yang bersumber dari kitabullah atau sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam as-sahihah, akhadha bihi, dia ambil, dia pegangi erat-erat. Contoh Maulid Nabi muncul di tempat kita ramai orang-orang mulai marak merayakan Maulid Nabi. Ini bagaimana ini? Acara ini benar apa enggak? Lihat, cari referensi, buku-buku, pembahasan-pembahasan, audio, ceramah para asatidah yang ada di negerinya. Dapat 1, 2, 3. Kalau seandainya dia bisa membahas, bisa membaca kitab-kitab ataupun tulisan-tulisan Arab, dia buka mawaki', situs-situs para masyayikh, para ulama, Syekh bin Baz, Syekh bin Uzaimin, Lajnah Da'imah, Lajnah Da'imah, Syekh Al-Fauzan, Syekh Rabi'. Lihat, cari di situs-situs mereka. Cari pembahasan tentang Maulid Nabi, Al-Ihtifal bil Maulidin Nabi. Hukum merayakan Maulid Nabi. Bagaimana? Diterangkan oleh mereka di sana, dibahas. Oh, ternyata ini perkara bid'ah yang belum pernah ada di masa Rasul dan para sahabatnya, tabi'in atba'u tabi'in. Bahkan di masa a'immal arba'ah enggak ada acara ini, perkara yang seperti ini. Baru muncul di masa Bani Ubaidiyun. Ketika mereka menguasai Mesir dari kalangan Syiah Rafidah. Akhadha bihi, ambil. Oh, ternyata ini perkara bid'ah. Sudah dibahas selesai oleh para ulama. Ambil. Ini adalah suatu kebid'ahan. Wa kisah ala dhalik. Dan dikiaskan pada permasalahan-permasalahan lainnya. Datang kepada kita sebuah permasalahan kita enggak tahu, cari. Kita memiliki kemampuan dan belum bisa berkomunikasi dengan para ulama, gunakan kemampuan tadi dengan mengharap taufik dari Allah Subhanahu wa taala, ikhlas dalam mencari al-haq. Ketika dia menjumpai jawaban yang benar bersumber dari Al-Kitab wa Sunnah dengan pemahaman salafus salih, akhadha bihi, ini yang selayaknya dia ambil. Ini yang dijelaskan oleh Syekh An-Najmi rahimahullah. Adapun kalimat berikutnya, keterangan yang disampaikan oleh beliau, insyaallah kita sambung pada waktu-waktu mendatang biidznillah. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafaddalu, barakallahu fiikum.